kualabah mencubu tabang tatang kai bumu nan sadang tambah angin lalu membari tendo kumbang nan pai Hidup Gadih Minang udah basingkuh, kagadih Jawa udah balabu. Indak maninggang denainan rapuh, semua hidup indak terlupakan. Gadih Minang udah basingkuh, kagadih Jawa udah balabu. Indak maninggang denainan rapuh, semua hidup indak terlupakan. Dan udah kuriahkan. gadih minang udah basimpul, ka gadih jauh udah balabu. Indak manenggang denai nan rapuh, saumwa hidui indak talupukan. Udah nan denai sayangi, udah nan denai cinta bali yang luku. Lupukan denai nan menantikannya siang jo malam. Tunjukkan salah diriku, apa ku dosa dinai mangku sesu cinta. Nan udah kuriahkan di hati tadi, indah tak tahan. Paminan hanyulah mimpi, gajah di gadih minang udah basimpu, kagadih jauh udah balabu. Indak manenggang denai nan rapuh, saumwa hidui indak talupukan. See you. angin di pucuk kayu, tabayang udahlah curang, tabayang cinta nan kita padu. Yang udah tabang melayang, bacaan